أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. Dan orang-orang kafir mengatakan kepada kamu, wahai Muhammad, lasta mursala, kamu itu bukan rasul, kamu itu bukan utusan Allah. Maksudnya apa? Yukadzibunak, mereka mendustakan kamu. Yukadzibunak ma ursil tabih, dan mereka mendustakan apa yang kamu bawa dalam kerasulan, risalah, nubuah. Qul lahum, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, in talabu ala dhalik syahida, kalaulah seandainya mereka meminta saksi, mana buktinya, mana saksinya, katakan kepada mereka, sampaikan kepada mereka, kafa billahi syahidan baini wa bainakum, cukuplah Allah sebagai saksi antara aku dan kalian. Syahadatuhu biqawli wa fi'li wa iqrari, persaksian, nah, dari Allah dengan firman-Nya, perbuatannya, ikrarnya, penetapan dari Allah. Amma qawluhu, adapun firman Allah yang menetapkan, Muhammad sebagai Rasul, yaitu dengan diturunkannya wahyu. Awhaahullah ila asdaq khalqih, wahyu yang Allah turunkan kepada makhluk yang paling mulia, mimma yathbit bihi risalata, di dalam menetapkan risalah Muhammad SAW, bahwasanya itu adalah utusan Allah. Wa ma fi'lu, adapun menetapkan Muhammad sebagai Rasul dari fi'lullah, perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa buktinya? Fa'li'anna Allah ta'ala ayyada Rasulah, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan, menolong Rasulnya. Wa nasarahu nasran kharijan an kudratihi wa kudrata ashabihi wa asba'ih, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menolong Muhammad SAW dengan pertolongan yang luar biasa besarnya, kuatnya, berbeda dengan pertolongan pada sahabat-sahabatnya dan pengikutnya. Wa hadza syahadatun minhu lahu bil fi'l wa ta'yid, dan ini merupakan persaksian dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW dengan perbuatan Allah, dan dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya kamu wahai Muhammad sebagai Rasulnya. Wa miqraru, adapun penetapan datangnya dari Allah yang menunjukkan Muhammad adalah Rasulullah, yaitu fa inna akhbar rasul anhu annahu rasul wa annahu amrun nas bi ittiba'i, fa man ittaba'ahu falahu ridwanullah wa karamatuh, wa man lam yattabi'ahu falahu an-nar wasukhut, wa halla lahu ma lahu wa damah, wallahu yuqirru ala dhalik, falau taqulu alaihi ba'dala falau taqawwala falau taqawwala alaihi ba'dal aqawil la'ajalahu bil'uqubah. Adapun bukti penetapan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwasanya Muhammad adalah Rasulnya, dan Allah memerintahkan kepada manusia untuk mengikutinya. Maka barang siapa yang mengikuti Muhammad SAW, maka dia akan mendapatkan keriduan dari Allah, karamati, dan kemuliaan dari Allah. Sebaliknya bagi manusia-manusia yang tidak mengikuti Allah dan Rasulnya, tidak mengikuti Muhammad SAW, maka dia akan mendapatkan api neraka dan murka dari Allah. Dan dia halal lahu maluhu wa damuh, harta dan darahnya halal dan sudah ditetapkan oleh Allah. Wallahu yuqirru ala dzalik, dan Allah menetapkan hal itu. Falau, tarolah kalau seandainya, taqawwala alaihi ba'dhal aqawil, kalaulah seandainya Nabi Muhammad SAW merubah-rubah, berbuat-buat, ya, nah, dengan ucapan, ya, yang dibuat-buat, yang dipelintir, misalnya, la'ajalahu bil'uqubah, pasti, niscaya, Allah subhanahu wa ta'ala akan menyegerakan siksaan bagi Nabi Muhammad SAW. Ini kalau seandainya merubah apa yang difirmankan oleh Allah. Ya tentunya tidak ada. Itu pun kalau seandainya ada, kata Allah subhanahu wa ta'ala, la'ajalahu bil'uqubah. Ngantuk jadi gak ngantuk. Wa man indahu ilmul kitab, dan apa yang ada di sisi Allah adalah ilmul kitab. Ada. Wa hadha syamilun li kulli ulama ahlul kitabain, dan ini mencakup seluruhnya ulama ahlul kitabain. Ulama ahlul kitabain mana Mas Umar? Yahudi dan Nasrani. Mas Khabir, ahlul kitabain Yahudi dan Nasrani. Fa'inam yashhaduna lirrasul, kata Imam Sa'di rahimahullah, sungguhnya mereka mempersaksikan bagi Rasul, utusan-utusan Allah. Man aman, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah, wattaba'al haq, dan mengikuti al-haq, sarraha bitilka syahadat allati 'alaih, terang-terangan mempersaksikan, menyatakan persaksian terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man kataba dzalik, barang siapa yang menyembunyikan hal ini, fa yakhbarullah anhu anna indahu syahadah, maka Allah akan mengabarkan bahwasanya apa yang ada di sisi Allah ada persaksian. Ablagh min khabarih, lebih mengena daripada khabarnya, beritanya datang. Walau lam yakun indahu syahadah, taruhlah kalau seandainya tidak ada persaksian, la radda istishhaduhu bil burhan, niscaya Allah akan membantah persaksian tersebut dengan dalil yang kuat, bukti yang kuat. Fasukutu yadullu ala anna indahu syahada maktumah. Maka diamnya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, menetapkan bahwasanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala memiliki persaksian maktumah yang disembunyikan. Wa innama amarullah bistishhadi ahlul kitab. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk meminta persaksian terhadap ahlul kitab. Dia nam ahlu sya'an dan nam ahlu hadha sya'an. Karena mereka adalah orang yang mengetahui perkara hal ini. Ya, Yahudi dan Nasara dari dulu nabi-nabi datang kepada mereka. Ya, wa kullu amrin innama istashhadu fihi ahlu. Segala sesuatu dalam semua perkara, orang yang faham maka akan diminta persaksiannya. Orang yang tahu maka akan diminta persaksiannya. Bagaimana dia tidak tahu diminta persaksiannya? Tidak mungkin. Ya, pasti orang-orang yang faham, orang yang tahu, atau pelaku sejarah, pelaku ini, pelaku dia faham, dia lihat, pasti akan diminta persaksian. Ada saksi? Ada, fulan, misalkan. Wa man hum a'lam bihi min ghairihim, karena mereka lebih faham daripada yang lainnya. Bi khilaf man huwa ajnabiyyun anhu, berbeda dengan orang yang enggak faham di luar dari itu. Di luar dari orang-orang yang faham, dia enggak ikut misalkan. Dia enggak pernah masuk ke dalamnya. Kal ummiyin min musyrikil Arab wa ghairihim, seperti ummiyin dari kalangan musyrikin Arab. Ya, ummi tidak bisa membaca dan menulis, orang-orang bangsa Arab ketika itu, bukan sekarang sudah bisa baca dan tulis. Ketika itu mereka tidak bisa melihat, tidak bisa membaca dan menulis. Fala faidah ta'fi istishhadihim li'alab khabaratihim ma'rifatihim wallahu a'lam. Kenapa orang-orang musyrik Arab tidak dijadikan sebagai saksi? Ya, karena baca nulis enggak bisa. Itu pertama. Dan mereka enggak bersentuhan langsung dengan para anbiya yang diutus kepada Yahudi dan Nasara. Fala fa'idah fi istishhadihim, sehingga buat apa mereka dijadikan sebagai saksi atau diminta sebagai saksi? Karena faham juga enggak, tahu juga enggak. Ya, dia tidak faham dan tidak mengetahui dalam perkara ini, maka tidak akan diminta sebagai saksi. Buat apa? Sehingga orang yang faham, orang yang tahu, atau pelaku sejarah yang bersentuhan langsung. Itu seringkali diminta sebagai saksi. Innama istashhadu fi ahlu. Ini penting ini. Pelakunya, orang yang bersentuhan langsung, yang faham, maka pasti di mana-mana dia akan diminta sebagai saksi, baik dari perkara dunia maupun lebih-lebih perkara akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, walhamdulillahi rabbil alamin.